Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'lim wa ta'lim tadhakkur wa tadhkir nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah hasala tamasuk bi kitabillah sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalala ala al khair. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharain amin. Faslun وعليك بالمبادرة بالصلاة أول الوقت dan atas kamu untuk segera melaksanakan salat di awal waktu. بِهَيْسُ لَا يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ لِكُلِّ مَكْتُوبَةٍ إِلَّا وَقَدْ تَوَضَّأْتَ وَحَضَرْتَ فِي الْمَسْجِدِ, yang sekiranya tidak mengumandangkan azan seorang muazzin setiap salat lima waktu kecuali kamu sudah terlebih dahulu berwudu dan sudah hadir di masjid. Fa illam taf'al zalik fala aqal min an ta'khud fil istidad li shalah min hini tasma'ul adan. Kalau tidak bisa melakukan itu, maka minimal paling sedikit kamu mengambil persiapan untuk melaksanakan sholat semenjak kamu mendengarkan azan. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlu awwalil waqti, fadlu awwalil waqti ala akhirih ka fadlil akhirah ala dunya. Keutamaan sholat di awal waktu dengan sholat di akhir waktu berbanding atau sama bandingannya dengan keutamaan akhirat dengan dunia. Waqala alaihi salatu wassalam, awalul waqti ridwanullah wa akhiruhu afwullah. Dan telah bersabda juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sholat di awal waktu akan mendapatkan ridha Allah, dan salat di akhir waktu akan mendapatkan maafnya Allah, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan malam ini, beliau Imamul Haddad menganjurkan kepada kita untuk salat di awal waktu sesegera mungkin, secepat mungkin. Waktu salat telah disebutkan dan dijelaskan oleh ulama. Waktu sholat subuh ada awalnya dan ada akhirnya. Waktu sholat duhur ada awalnya, ada akhirnya. Begitu juga asar, maghrib, isya, ada awal waktunya, ada akhir waktunya. Ketika selesai Isra wal Mi'raj, maka hari pertama Malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Isra wal Mi'raj. Kemudian Malaikat Jibril mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat bareng. Salat berjamaah. Salat di awal waktu salat duhur. Salat pertama kali yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat duhur. Bukan salat subuh. Ya, walaupun kewajiban sholat lima waktu itu sudah diwajibkan di waktu Isra Mi'raj. Artinya subuh hari sebenarnya sudah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sholat lima waktu kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umatnya. Tapi Nabi SAW di hari itu tidak sholat subuh. Kenapa kok tidak sholat subuh? Nabi pertama kali melaksanakan sholat adalah sholat duhur. daripada sholat lima waktu. Ada dua jawaban. Ada dua jawaban. Yang pertama, memang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mewajibkan sholat lima waktu kepada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya sholat yang pertama kali yang dilaksanakan adalah sholat duhur. Ada kejelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW tidak sholat subuh. Dan ada jawaban kedua yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW tidak sholat subuh karena di saat itu belum dijelaskan bagaimana cara melaksanakan sholat lima waktu. Setelah itu, sebelum duhur, baru malaikat Jibril datang kemudian menjelaskan di waktu sholat duhur bagaimana cara melaksanakan sholat lima waktu. Sehingga sholat subuh tidak dilaksanakan oleh Nabi SAW. Jadi pertama kali yang dilaksanakan dan dilakukan oleh Nabi SAW adalah sholat duhur. Makanya dinamakan sholat duhur li'annaha awwalu sholatin dhaharat fil ard. Dikatakan sholat duhur karena sholat yang pertama kali tampak di muka bumi ini. Ya, Nabi SAW sholat bersama malaikat Jibril di awal waktu sholat duhur. Kemudian ketika masuk waktu sholat asar, Nabi kembali sholat lima waktu. Sholat asar bersama malaikat Jibril di awal waktu sholat asar. Kemudian juga di sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, Nabi SAW sholat bersama malaikat Jibril di awal waktunya masing-masing. Itu hari pertama. Kemudian hari kedua, malaikat Jibril mengajak Nabi SAW untuk sholat lima waktu lagi, tapi di akhir waktu. Sholat duhur di akhir waktu, sholat asar di akhir waktu. Semuanya ini untuk apa? Untuk memberitahu dan menjelaskan kepada Nabi SAW waktu sholat itu antara ini dengan ini, waktu sholat duhur antara ini dengan ini, waktu sholat asar antara ini. Jadi sehingga ketika sholat hari kedua, sholat lima waktu di akhir waktu masing-masing selesai dilaksanakan, maka malaikat Jibril mengatakan as-sholatu mahazen waqten, wahai Muhammad, sholat itu waktunya adalah di antara dua waktu ini. Yang kemarin kita sholat di awal waktu, yang sekarang kita sholat di akhir waktu. Jadi sholat itu antara awal waktu dengan akhir waktu. Ya, berarti artinya apa? Sholat itu sudah ditentukan waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguhnya sholat itu diwajibkan atas orang mukmin dengan waktu yang sudah ditentukan. Sholat duhur ditentukan, sholat subuh ditentukan, sholat asar sudah semuanya ditentukan. Awalnya sholat ini, awal waktu sholat ini adalah ini, akhir waktu sholat ini adalah ini. Artinya apa? Artinya boleh kita sholat di awal waktunya, boleh kita sholat di akhir waktunya, boleh di akhir waktu, boleh. Dan boleh juga sholat di tengah-tengah waktu, tidak apa-apa. Walaupun di akhir waktu, tidak apa-apa. Tapi yang penting, semua waktu sholat atau semua bagian sholat ada di waktunya. Jangan nanti sholat duhur waktunya tinggal 1 menit baru dia sholat. Tidak cukup 1 menit untuk digunakan sholat 4 rakaat, haram dia. Berapa menit sholat duhur? Misalnya kita katakan sholat duhur 5 menit minimal sebelum, ya, 5 menit akhir waktu, maka dia sudah memulai untuk melaksanakan sholat duhur. Jadi kalau dia tahu sholat duhur ini butuh 5 menit, waktu sholat duhur masih tersisa 6 menit, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah tersisa 5 menit, harus segera takbiratul ihram. Kalau dia tidak takbir, nah nunggu 2 menit lagi, berarti hukumnya apa? Dosa. Ya, hukumnya dosa. Kenapa? Sengaja mengeluarkan waktu sholat, tidak memulai sholat, tidak memulai sholat sampai tersisa waktu yang tidak cukup untuk sholat. Anda katakan tidak memulai sholat sampai tersisa waktu yang tidak cukup untuk sholat, Kalau dia mulai sholatnya dari awal, tapi sholatnya dilama-lamakan, dipanjang-panjangkan sampai keluar waktu sholat. Faham? Jadi sholat maghrib misalnya seperti sekarang ini. Ada yang sholat maghrib, Allahu Akbar, sekarang takbir. Tapi baca surat panjang. Baca surat Yasin, Waqiah, dibaca semuanya. Akhirnya sampai azan Isya, belum selesai sholat maghribnya dia. Dosa apa tidak dosa? Hukumnya tidak dosa. Duh, kenapa tidak dosa? Padahal sebagian daripada sholatnya terjadi setelah keluar waktu sholat maghrib. Kita katakan tidak dosa, kenapa? Karena dia memulai sholatnya dari awal, bukan di akhir waktu. Dia memulai sholat waktu maghrib masih tersisa banyak. Cuma dia panjang-panjangkan, dia lama-lamakan. Maka hukumnya tidak dosa. Itu pernah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu beliau menjadi imam di waktu sholat subuh. Sayyidina Abu Bakar Siddiq sholat subuh baca surat panjang. Jarang-jarang membaca surat yang panjang. Biasanya ya surat yang dibaca pendek-pendek. Karena sholat bersama makmum yang banyak. Ya, tidak ingin menyusahkan mereka. Sebagaimana kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau Nabi jadi imam, makmum banyak di masjid, maka Nabi kebiasaannya membaca surat-surat pendek. Wadduha sabihisma halataka hadisul wasiyah. Ya, kalau nanti Nabi sholatnya di rumah, sholat sunnah, baru Nabi baca surat yang panjang. Sholat sunnah di rumah, Nabi baca surat Baqarah, mungkin baca akan dikatakan sampai Nabi bengkak karena lama berdiri ketika sholat. Di rumah itu, bukan jadi imam. Ya, kalau kita mungkin kalau dipikir-pikir sebaliknya Nabi. Ya, kadang-kadang kalau di depan orang lama sholatnya. Kalau sudah sendirian di rumah sholatnya lebih cepat. Nabi sebaliknya. Padahal Nabi pernah bersabda, aku ingin sebenarnya memulai sholat. Kemudian aku panjangkan sholatnya, karena Nabi nikmat ketika sholat. Nabi kalau sallallahu alaihi wasallam kalau memerintahkan Sayyidina Bilal untuk qomat, yang diucapkan adalah arihna biha ya Bilal. Senangkan kami wahai Bilal. Senangkan kami wahai Bilal. Senangkan kami wahai Bilal berarti Nabi ingin sholat. Kenapa? Karena Bilal tahu Nabi kesenangannya sholat. Dikatakan hubiba ilayya min dunyakum salas, termasuk diantaranya apa? Ya, ju'ilat qurratu aini fi sholah, kesenanganku dijadikan di waktu sholat. Jadi kalau sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Nabi senang, berbunga-bunga hatinya. Ya, bukan susah, bukan. Kadang-kadang sebagian Allahu Akbar, aduh sholat lagi, apalagi subuh ya. Ini sebaliknya Nabi. Nabi kalau dengar azan senang, alhamdulillah sholat. Bahkan kalau sudah sumpek, kalau sudah sumpek perasaan galau, susah, sedih, Nabi langsung berdiri untuk melaksanakan sholat. Hilang sumpeknya. Bukan sholat tambah sumpek, tapi sholat menghilangkan kesumpekan. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kesenangannya di waktu sholat. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memanjangkan bacaannya waktu sholat subuh sampai mulai terang langit itu, hampir terbit matahari. Matahari belum terbit sudah terang kan? Sehingga ketika salam, sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum berkata kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, kadatis samas antatalu, wahai Sayyidina Abu Bakar, hampir ini matahari hampir terbit, untung kita sudah salam duluan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, in tala'at lam tajidna ghafilin, jika matahari pun terbit maka matahari tidak mendapatkan kita orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita tidak dosa walaupun matahari tadinya terbit, kita belum selesai sholatnya, tidak dosa. Berarti apa? Berarti boleh memanjangkan sholat sampai keluar waktunya. Dengan catatan, dia memulai sholat waktu masih panjang. Tapi kalau dia memulai sholat waktu mepet, ada tiga keadaan itu. Kalau dia sholat di akhir waktu. Kalau sholat di akhir waktu, waktunya cukup untuk membaca yang wajib-wajib. Bahkan lebih. Maka dia boleh sholat, boleh dipanjangkan bahkan sampai keluar waktu boleh. Tapi khilaful aula. Itu yang terjadi kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Boleh, tapi khilaful aula. Ini lebih utama jangan dilakukan. Khilaful aula. Tidak makruh, tapi khilaful aula. Ya, jadi waktu sholat misalnya tersisa 6 menit, 7 menit. Atau lebih tuh, 1/4 jam. Padahal sholat butuh 5 menit misalnya. Dia sholat, dia panjangkan sampai keluar waktu. Tidak apa-apa hukumnya, boleh. Tapi khilaful aula. Ya. Kemudian keadaan kedua, dia memulai sholat waktunya pas untuk yang wajib-wajib aja. Tidak cukup untuk yang sunnah-sunnah. Hanya cukup untuk baca fatihah. Tidak cukup untuk baca surat. Hanya ruku tuma'nina. Hanya itidal tuma'nina. Tidak cukup baca subhanallah rabbiyal azim wa bihamdih sampai 3 kali atau lebih. Hanya yang wajib-wajib. Cukup persis untuk yang wajib-wajib. Maka hukumnya dikatakan oleh fuqaha, hukumnya sunnah untuk dia membaca yang sunnah-sunnah. Sunnah memanjangkan sholatnya untuk membaca dan mengamalkan yang sunnah-sunnah. Boleh dia baca surat. Boleh dia baca subhanallah rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali ketika ruku dan ketika sujud juga. Boleh mengamalkan sunnah. Bahkan hukumnya bukan boleh tapi sunnah. Kalau tersisa persis untuk yang wajib-wajib aja. Nah, yang tidak boleh, kalau yang tersisa daripada sholat ini tidak cukup walaupun untuk wajib-wajib aja. Tersisa waktu sholat cuma 2 menit. Untuk yang wajib Anda tidak cukup. Rukunnya aja tidak cukup untuk 4 rakaat. Maka dia diwajibkan hanya mengamalkan yang rukun-rukun aja. Tidak boleh membaca yang sunnah. Tidak boleh baca surat. Tidak boleh baca tasbih. Ruku hanya tumak nina. Iktidal tumak nina. Sujud tumak nina. Habis tumak nina langsung bergerak. Nah ini masalah detail ya. Tidak semua orang mengetahui. Ini disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Ala kulli hal kita katakan. Jadi seseorang boleh mau sholat di awal waktu. Boleh di akhir waktu. Boleh di tengah-tengah waktu. Nabi SAW juga pernah sholat di akhir waktu. Tapi Nabi SAW kebanyakan sholatnya di awal waktu. Itu yang difahami. Nabi kebanyakan sholatnya di awal waktu. Bahkan walaupun sholat isya. Karena ada pendapat yang mengatakan, oh kalau sholat isya diakhirkan. Sampai 1/3 malam yang pertama. Tapi bukan muktamad, itu pendapat yang lemah. Pendapat yang muktamad, tetap walaupun sholat isya yang afdol di awal waktu. Bukan di akhir waktu. Bukan 1/3 pertama. Loh, Nabi pernah. Nabi memang pernah. Sholat isya itu 1/3 pertama berjalan baru sholat isya. Jadi anggaplah kita katakan sholat isya sampai 8:30. 1/3 malam pertama. Jadi sahabat Nabi SAW nunggu di masjid. Nabi tidak keluar-keluar. Tidak seperti biasanya. Nunggu di masjid untuk melaksanakan sholat isya. Nunggu Nabi keluar dari rumah sampai ke masjid. Ditunggu sampai mereka sahabat Nabi SAW tertidur. Tertidur dalam keadaan duduk. Bahkan sampai kepalanya turun ke bawah. Ketika sudah sekitar 1/3 malam pertama lewat. Baru Nabi keluar. Nabi keluar langsung komat. Sahabat itu yang tidur-tidur bangun langsung berdiri sholat langsung. Tidak pakai wudu dulu. Padahal mereka tertidur. Nah inilah yang dijadikan dalil oleh mereka. Yang dijadikan dalil oleh mereka bahwasanya mereka kenapa kok langsung sholat tidak wudu dulu. Padahal tidur itu membatalkan wudu. Tapi kenapa mereka tidak wudu dulu? Nah itulah diambil kesimpulan oleh mereka para ulama. Bahwasanya tidurnya mereka itu ketika itu duduk. Posisi mereka dalam keadaan duduk. Berarti kalau tidurnya seseorang dalam keadaan duduk berarti tidak membatalkan wudu. Kalau membatalkan wudu tidak mungkin sahabat langsung sholat, tapi sahabat-sahabat tadi pasti wudu, dan itu di hadapan Nabi, Nabi tidak mengingkari. Berarti menunjukkan diambil kesimpulan, berarti kalau duduknya seseorang dalam keadaan tidurnya seseorang dalam keadaan duduk, duduk menutupi ya daripada ke bagian belakangnya, maka tidak membatalkan wudunya. Boleh langsung sholat. Tapi kalau habis wudu tidur, tidurnya tengkurap, tidurnya terlentang, tidurnya miring, maka itu jelas-jelas membatalkan wudu. Nah, itulah yang diambil oleh sebagian ulama, bahwasanya kalau sholat isya itu sunnahnya setelah lewat atau berjalan sepertiga malam yang pertama. Tapi yang muktamad tidak, tetap yang sunnah. Oh, itu Nabi pernah. Itu Nabi hanya sesekali aja. Tapi kebiasaan Nabi tetap sholat di awal waktu. Tadi disebutkan dalam hadis, fadlu awalil wagat ala akhiri ka fadlil akhirah ala dunia. Bandingannya sholat di awal waktu dengan sholat di akhir waktu, bandingannya sama dengan bandingan akhirat dengan dunia. Lebih utama mana? Lebih utama mana akhirat dengan dunia? Jauh. Begitu juga orang yang sholat di awal waktu dengan orang yang sholat di akhir waktu, beda jauh. Sangat jauh bedanya. Tadi juga disebutkan bahwasanya sholat di awal waktu akan mendapatkan ridhonya Allah. Sholat di akhir waktu akan mendapatkan ampunan Allah. Ridho Allah dengan ampunan Allah. Lebih utama mana? Ridho Allah. Ridho disenangi, disayang oleh Allah. Ampunan? Maaf. Berarti kalau ampunan, dia telah berbuat apa? Berbuat salah sebelumnya bisa jadi. Diampuni oleh Allah kesalahannya. Beda dengan orang disenangi oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Berbeda. Jadi artinya apa? Berarti menunjukkan bahwasanya sholat di awal waktu lebih utama. Iya, ya, kadang-kadang dalam keadaan-keadaan tertentu ulama menjelaskan bahwasanya sholat di awal waktu itu tidak lebih utama, tidak menjadi lebih afdol, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu. Bahkan disebutkan oleh mereka ada 27 keadaan yang sholat di awal waktu tidak lebih utama, tidak afdol. Ya, di antaranya kalau ketika awal waktu sholat itu sudah disediakan dan disiapkan makanan, jamuan. Ya, dikatakan dalam riwayat, idza hadzaral asya wal isya faqaddimul asya. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, jika sudah hadir di hadapan kita makan malam dan tahu-tahu berbarengan dengan hadirnya makanan, berbarengan dengan azan, Allahu akbar Allahu akbar, ini makanan sudah siap. Ada gulai, ada sate, ada krengsengan, ada ayam panggang. Kalau kita yang sudah siap di hadapan kita ada makanan, kita sholat, kira-kira khusyuk apa enggak itu? Kebayang-bayang ya. Anak nanti makan apa ya? Ya, Nabi menganjurkan, kalau sudah datang makanan, dahulukan makan. Jangan dahulukan sholat. Tapi sholat di awal waktu itu lebih utama. Kalau kita makan dulu, berarti enggak sholat di awal waktu kan? Katanya Nabi, tidak, dahulukan makan. Kenapa? Khusyuk lebih penting. Sholat di awal waktu memang tidak khusyuk. Lebih baik sholatnya di tengah waktu. Tapi khusyuk. Karena kalau sudah hadir makanan, orang tidak bisa khusyuk. Begitu juga ada orang yang ketika azan, Allah Akbar, Allah Akbar, dia punya wudu tapi nahan kencing. Kalau dia kencing dulu, jauh tempatnya. Akhirnya tidak sholat di awal waktu. Tapi kalau dia langsung sholat, tidak apa-apa. Dia bisa sholat, tapi sambil nahan kencing. Cuma orang sholat nahan kencing. Biasanya orang khusyuk apa tidak khusyuk biasanya? Kan tidak khusyuk ini. Di mana mau kencing nanti? Pikirannya ke sana. Maka dianjurkan, kencing dulu, tidak apa-apa. Qadha'il hajah dulu. Tapi nanti tidak sholat di awal waktu, tidak apa-apa. Yang penting kalian sholatnya nantinya walaupun di tengah-tengah waktu dengan khusyuk. Tidak menahan hajat. Begitu juga dikatakan oleh ulama, kalau sholat di awal waktu dalam keadaan dia sangat ngantuk, ngantuk berat. Ngantuk berat sudah, ya Allah. Kalau dia paksa, bisa apa enggak? Bisa paksa sholat. Tapi sholat sangat ngantuk. Khusyuk apa enggak kira-kira? Ya, kalau dia apalagi mungkin subuh ya. Kadang-kadang ada yang sampai tidur di waktu sholat itu, gimana ya? Kalau sholat di awal waktu dalam keadaan ngantuk, itu lebih baik tidur dulu. Itulah yang dianjurkan oleh ulama. Inna Allah subhanahu wa ta'ala la yamalla hatta tamallu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak merasa bosan dengan kalian sampai kalian bosan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya kalau kita memaksakan diri untuk beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah, tapi kita tidak khusyuk, dipaksa, Allah tidak senang juga dengan ibadah seperti itu. Allah senang ketika seorang hamba itu ibadah dengan khusyuk, dengan semangat, dengan hadirnya hati, dengan munajat kepada Allah SWT seakan-akan Allah itu di hadapannya. Ini yang dianjurkan dan diharapkan. Tapi kalau dalam keadaan ngantuk berat, dianjurkan oleh Imam Ghazali, tidur dulu, tidak apa-apa. Tidur sebentar, jangan tidurku keterlaluan sampai keluar waktunya nanti. Tidur sebentar, pasang ya, jam alarm, pesan kepada teman, bangun ya, ana mau sholat nanti. Ana sekarang tidak kuat, ngantuk berat. Ini ngantuk berat ya, kalau ngantuk-ngantuk biasa. Ya kan masih bisa sholatnya dengan khusyuk. Ya. Maka dikatakan di situ oleh ulama, yang afdal istirahat dulu sebentar. Jangan dipaksa untuk sholat di awal waktu, karena nantinya dia tidak akan sholat dengan khusyuk, dengan hadirnya hati. Ini contoh. Di antaranya adalah untuk melaksanakan sholat jamaah. Ketika seseorang di awal waktu cari teman untuk sholat berjamaah, tidak ada. Tidak ada ya, Allah Akbar, tidak ada teman. Tapi kalau dia nunggu, nanti mungkin setengah jam lagi ada teman datang. Tapi dia tidak sholat di awal waktu kan? Sholat di awal waktu itu artinya apa? Tadi dijelaskan sholat di awal waktu, tidaklah mendengar azan atau tidaklah masuk waktu sholat, kecuali dia melaksanakan persiapan sholat aja, habis itu langsung sholat. Persiapan sholat maksudnya apa? Wudhu, menutup aurat, habis itu sholat. Ini sekarang azan misalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, azan. Dia ke kamar mandi, wudhu, pakai pakaian yang rapi, pergi ke masjid. Atau kalau mau sholat di rumah, yang langsung sholat di rumah. Nah, itu sholatnya di awal waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minum teh dulu ya, ayo. Minum teh dulu, mak jelas. Itu bukan sholat di awal waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih khusyuk nonton bola, TV. Tunggu selesai itu, tinggal 10 menit, nanggung. Ya, itu bukan sholat di awal. Bukan sholat di awal waktu. Jadi sholat di awal waktu, ketika azan, langsung sholat. Tidak melakukan apa-apa, kecuali hanya wudu dan menutup aurat. Itu aja. Atau kalau dia sholatnya di masjid, nunggu qomat aja. Ya, wudu, masuk masjid, belum qomat. Nunggu qomat. Ya, itu sholatnya di awal waktu masih. Ya, kalau di rumah, ya langsung sholat. Ya, itu baru sholat di awal waktu. Jadi ketika dia di awal waktu, dia mau sholat, tidak ada teman. Sebentar lagi akan datang temannya, 4 jam, tapi tidak sholat di awal waktu. Yang mana yang lebih utama? Yang lebih utama sholat berjamaah, walaupun tidak sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu, tidak sholat berjamaah, sholatnya sendiri. Tapi kalau dia nunggu, tidak sholat di awal waktu, tapi sholatnya berjamaah. Itu yang kedua yang lebih afdal, katanya ulama. Ini yang dikecualikan. Begitu juga kalau misalnya ketika azan bertepatan dengan datangnya tamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tamu datang. Temui tamu. Jangan, tamu, sholat di awal waktu ya, tunggu sebentar. Tidak, temui, kasih minum, kasih makan, tinggalkan. Walaupun dengan menemui tamu sebentar, berarti dia tidak sholat di awal waktu, tapi tidak apa-apa. Lebih baik, lebih utama. Karena tamu tidak datang setiap waktu kan. Tidak setiap saat tamu itu datang. Jadi didahulukan tamu dulu. Temui sebentar, kasih minum. Sekiranya enak, bisa ditinggal. Atau sekiranya hajatnya sebentar. Maka sampai hajatnya sebentar itu selesai, baru dia sholat. Atau kalau dia tamu akan lama, sekiranya dikasih teh dulu, kasih suguhan, bisa ditinggal sebentar, baru dia sholat. Walaupun dengan itu dia tidak sholat di awal waktu, tapi itu lebih utama daripada meninggalkan tamu tidak ditemui. Nah, ini yang dikatakan oleh ulama. Nah, jadi artinya apa? Keadaan-keadaan tertentu aja, sholat di awal waktu itu tidak lebih utama. Tapi lebih utama, tidak sholat di awal waktu. Tapi keadaan-keadaan tertentu. Tapi secara global, Bahasanya sholat di awal waktu itu lebih afdol. Dan kalau seseorang, ini yang perlu diingat, kalau seseorang tidak mau sholat di awal waktu, ketika dia dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka dia harus, dia tidak mau sholat di awal waktu, dia harus niat di dalam hati bahwasanya dia akan melaksanakan sholat di waktu itu. Dia melaksanakan sholat duhur, sholat isya misalnya nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, isya. Dia tidak mau sholat langsung. Baki, berarti dia harus ada di hatinya, dihadirkan bahwasanya nanti ana sholat sama fulan. Ana nanti sholatnya. Ada niat untuk sholat. Ya, ada niat untuk sholat. Itu harus ada. Jadi jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar dalam hati ana tidak mau sholat. Dosa apa enggak? Dosa. Walaupun nantinya misalnya kenyataannya dia berubah niat dan dia kemudian sholat, tetap dosa. Kenapa? Karena dari awal dia niatnya tidak mau sholat. Atau tidak niat sholat, tidak niat meninggalkan sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak niat apa-apa. Itu dosa juga. Ketika mendengar azan atau ketika tahu masuknya waktu sholat, dalam hati harus niat melaksanakan sholat. Ana sholat nanti. Ana sholat nanti mau makan dulu. Ana sholat sama teman. Ana sholat dengan istri. Ana sholat dengan keluarga. Ana nanti sholatnya. Ana takhir, ana takdim. Ada niat untuk sholat. Ada niat untuk sholat. Jadi itu harus ada. Itu azam. Ya, itu yang perlu diketahui. Karena banyak orang mungkin tidak tahu hukum ini. Ya, itu namanya azam khos. Ada lagi azam am. Azam am ini siapapun yang ketika baligh maka wajib dihadirkan dalam hatinya ketika baligh, dia siap melaksanakan semua perintah Allah dan dia siap menjauhi semua larangan Allah. Itu harus ketika baligh. Nah, mungkin ada saudara-saudara kita, anak-anak kita yang baligh, itu diingatkan. Nah, mulai sekarang kamu niat, kamu sekarang ini baligh. Sekarang kamu niat dalam hati siap melaksanakan semua kewajiban Allah dan siap menjauhi semua larangan Allah. Ya, ana niat. Itu harus itu. Kalau tidak niat ketika baligh dengan niat tersebut, berarti dia dosa. Ya Allah, ana tidak niat. Kebetulan dari ketika baligh ana tidak niat itu. Sampai sekarang pun belum niat. Berarti dosa sampai sekarang. Harus. Jadi kalau lupa niat, ya sekarang niat. Ya sudah, ana sekarang niat. Ana siap sekarang melaksanakan semua kewajiban Allah. Ana siap sekarang menjauhi semua larangan Allah. Kalau tidak niat itu dari baligh sampai sekarang pun dosa dia. Nah, harus ada dihadirkan dalam hati niat untuk semua kewajiban Allah dia siap melaksanakan ketika baligh dan semua larangan Allah siap menjauhinya. Nah, ini kadang-kadang juga, oh bukan kadang-kadang, mungkin banyak yang tidak tahu hukum ini. Ya, kalau di Hadramut dahulu, di zaman dahulu Hadramut, kalau seorang anak baligh itu dibawa ke masjid. Jadi kalau baligh, kalau perempuan atau anak laki-laki sama aja, dibawa ke masjid. Setelah sholat lima waktu, salam, wirid, diumumkan. Jamaah, ya, ketahuilah sekarang anak punya anak ini sudah baligh. Jadi dia siap melaksanakan semua kewajiban Allah, dia siap menjauhi semua larangan Allah. Dan dia siap kalau berbuat dosa, dia tanggung sendiri dosanya. Dan kalau dia melaksanakan kewajiban, melaksanakan kebaikan, dia yang menerima pahalanya. Ya, saksikan kalian semuanya, wahai jamaah. Itu digitukan di depan umum. Jadi anak itu ketika baligh digitukan, betul-betul takut untuk melaksanakan atau melakukan larangan Allah, takut meninggalkan kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak yang sudah baligh diwanti-wanti, harus nanggung dosa sendiri mulai itu. Dan punya kewajiban yang harus dilakukan. Kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu namanya azam am. Jadi ada azam am, ada azam khos. Dua-duanya wajib. Fala kulihal, di sini Imamul Haddad menganjurkan kita untuk sholat sesegera mungkin. Bahkan tadi kalau bisa, katanya Imamul Haddad, kalau bisa ketika azan kita sudah di masjid. Kalau bisa ketika azan sudah di masjid. Dalam keadaan wudu, dalam keadaan menutup aurat, sudah rapi. Bukan di masjid dalam keadaan belum siap, enggak. Siap untuk melaksanakan sholat. Sebagaimana Said, Imam Said bin Musayyib itu. 40 tahun istiqomah, 40 tahun istiqomah. Tidak azan kecuali sudah berada di masjid. Imam Said bin Musayyib di masjid di Madinah Munawwarah. di Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqamah. Jadi beliau mengatakan kalau bisa ketika azan sudah di masjid itu lebih utama. Kalau tidak bisa, minimal ketika azan dia wudu langsung menutup aurat, habis itu langsung pergi ke masjid. Kalau tidak bisa, itu minimal. Itu sholat di awal, sholat di waktu. Dan semua kebaikan, semua kebaikan kalau bisa jangan diundur-undur. Kalau bisa kebaikan itu jangan diundur-undur sesegera mungkin. Apalagi kalau sudah ada niat dalam hati, mana kepingin sedekah, laksanakan sesegera mungkin. Anak kepingin baca Quran, laksanakan segera mungkin. Anak kepingin ya memijat orang tua, laksanakan segera mungkin. Anak kepingin mencium kedua kaki dan kedua tangan dan kedua kaki orang tua, laksanakan. Ketika ada niat baik, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena niat yang baik itu bisa jadi akan hilang dari hatinya. Hilang nanti suatu waktu. Anak niat mau sedekah, ditunda-tunda, lama-kelamaan hilang niat itu. Itu taufik namanya. Hidayat. Hidayat dan taufik itu harganya mahal, nilainya mahal. Tidak datang dengan sendiri itu. Allah yang memberi kepada kita. Kita tidak bisa mendapatkan dengan apapun yang kita miliki. Mau beli, punya uang, mau beli. Mau beli apa? Mau beli taufik, hidayat. Tidak bisa. Itu ya dengan jabatan, dengan nasab tidak bisa dibeli. Taufik itu adalah murni Allah memberikan keistimewaan kepada hambanya, diberikan taufik dan hidayat untuk melakukan kebaikan. Itu taufik dan hidayat. Jadi kalau Allah memberikan lintasan dalam hati kita untuk, ayo anak kepingin baca Quran satu juz hari ini, laksanakan. Itu istimewa, itu hadiah dari Allah. Ya, jangan diundur-undur. Kalau diundur-undur akan dicabut taufik itu dari Allah, diambil lagi, diberikan kepada orang lain. Niat, bahkan sebagian salaf kalau sudah di dalam kamar mandi, kadang-kadang dalam keadaan kamar mandi pun terlintas dalam hatinya, oh anak punya uang, uang itu anak akan gunakan untuk sedekah. Di dalam kamar mandi dia selesaikan hajatnya segera mungkin, bahkan kalau masih baru awal masuk kamar mandi dia keluar dalam keadaan pakai pakaian, keluar dia sedekah. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi waktu itu sholat asar menjadi imam. Ketika selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tahu-tahu Nabi berdiri langsung, berjalan melangkahi sahabat menuju rumahnya. Rumahnya Nabi dempet dengan masjid. Sahabat bingung, tidak seperti biasanya Nabi. Biasanya baca wirid dulu, zikir dulu, berdoa dulu. Ini langsung habis salam. Habis itu Nabi kembali. Dan Nabi kemudian mengatakan kepada sahabat, aku tahu kamu bertanya-tanya, kenapa aku pergi atau bangun secepat itu dan kemudian kembali lagi. Ya, aku ingat bahwasanya aku punya emas ataulah harta uang kalau kita sekarang, yang aku lupa untuk berpesan kepada mereka untuk disedekahkan. Jadi aku ingin secepat mungkin emas tersebut atau uang tersebut disedekahkan sehingga aku segera pulang ke rumah untuk memerintahkan mereka untuk menjalankan sedekah tersebut dan memberikannya kepada yang membutuhkan. Itu Nabi. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita kalau ada niat baik jangan ditunda-tunda. Ada niat mau membantu orang miskin, ada niat mau membantu madrasah atau masjid atau pondok pesantren, segera. Jangan nunggu Ramadan aja sekalian. Afdal Ramadan, wah Ramadan masih lama. Belum Ramadan, jangankan Ramadan, mungkin besok lusa hilang itu sudah niatnya. Ya, jangan ditunda-tunda, walaupun Ramadan afdal, tapi tidak menjadi afdal nunggu Ramadan, enggak. Tetap yang segera mungkin lebih afdal. Oh, katanya Ramadan itu lebih utama, Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Iya, kalau kebetulan Ramadan. Di waktu kalian berada di bulan Ramadan, ada lintasan untuk berbuat baik, laksanakan. Jangan ditunda, itu bulan yang baik. Kalau perlu, ya, kalian lebih kebaikannya daripada dibandingkan bulan-bulan yang lain. Tapi kalau kebaikan itu terlintas dalam hati kita bukan di bulan Ramadan, jangan ditunda sampai datang bulan Ramadan, itu salah. Segera mungkin lebih afdal, lebih utama daripada menunggu bulan Ramadan. Kenapa? Karena khawatir nantinya niat tersebut diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam firman-Nya, dalam hadisnya, badiru bil amali fitanan kaqatil lailil mudlimi yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran yumsi mu'minan yusbih kafiran yabi'u dinahu bi aradi minad dunya. Baziru bil amal, kata Rasulullah SAW. Ayo, segera kalian untuk melaksanakan amal-amal soleh. Jangan ditunda-tunda. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk beramal soleh. Jangan ditunda-tunda. Ya. Sari'u ila maghfiratin rabbikum wa jannatin adduhas samawatul adu idar lil muttaqin. Sari'u, secepat-cepatnya kalian untuk berbuat kebaikan. Jangan ditunda-tunda. Ini wasiat Nabi. Fitanan, kalian nanti khawatir kalian akan terjadi fitnah-fitnah di akhir zaman. Kalau sudah terjadi fitnah-fitnah, kalian tidak memungkinkan untuk berbuat kebaikan. Tidak ada lagi niat atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh. Yang mana fitnah itu fitnah besar. Bahkan dikatakan di situ, digambarkan fitnah tersebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yusbihu rajulun mu'minan, di pagi hari seseorang mukmin, wa yumsi kafiran, tapi di sore hari sudah kafir, murtad. Yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Di sore hari masih mukmin, pagi hari sudah kafir. Fitnah di akhir zaman. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Dan dia menjual agamanya dengan bagian sedikit daripada harta duniawi. Harta duniawi menjadi rebutan. Rela untuk mendapatkan harta duniawi walaupun menjual agamanya sekalipun. Tidak apa-apa. Walaupun menjual imannya sekalipun, tidak apa-apa. Yang penting Anda dapat harta. Yang penting Anda dapat fulus. Yang penting Anda dapat untung. Ini di akhir zaman fitnah akan terjadi seperti itu. Ya, bisa jadi sekarang sudah ada fitnah-fitnah tersebut. Ya, oleh karena itu ketika timbul niat baik untuk beramal soleh, termasuk sholat, puasa, mengaji, sedekah dan lain sebagainya, segera kita lakukan, jangan ditunda-tunda. Jangan ragu-ragu, jangan perhitungan, mikir-mikir lagi, ya usah. Kalau maksiat baru mikir-mikir lagi. Timbul niat untuk maksiat. Maksiat malam ini. Nah, pikir dulu ah, mikir lagi ah, musyawarah dulu, musyawarah sampai gagal. Jangan, ayo inti maksiat. Oh, langsung kalau gitu, karena maksiat umpung masih ada ini niat baik untuk niat baik. Bukan niat baik itu. Kalau niat maksiat jangan dilaksanakan. Tunda-tunda sampai hilang. Tapi kalau niat yang baik jangan ditunda-tunda, akhirnya hilang niat tersebut. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayat untuk segera, untuk selalu mengamalkan amal soleh dengan sesegera mungkin, dan menjaga sholat lima waktu, kita, keluarga kita juga diselamatkan daripada segala fitnah, khususnya fitnah di akhir zaman. Semoga meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaiha nahya wa alaiha namud wa alaiha nub'athu insyaallah ta'ala minal amin. Alhadina kunya sholat jami'a sami'na li khairid dunya wal akhirah wa hadratin nabi. Ayatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah.